Assalamualaikum. Masail di dalamnya terdapat masalah-masalah. Al-ula yang pertama, wujubul wafai bin nawar, wajib melaksanakan nawar, yakni nawar ta'ati faqat, hanya khusus nazar yang berisi ketaatan. Adapun nazar yang berisi maksiat tidak boleh dilaksanakan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyutih. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taati Allah. Maksudnya, hendaklah dia melaksanakan nazar tersebut. Walikawlil mu'allif fil mas'alati tsalitsah, dan juga berdasarkan ucapan sang mu'allif di masalah yang ketiga, inna nazar al-maqtiyati la yajuzul wafa'u bih, sesungguhnya nazar maksiat itu tidak boleh dilaksanakan. Berarti beliau berdalil dengan ucapan sang mu'allif, ya, berarti berdalil dengan atau ittiba dengan seorang ulama, boleh. Bahkan kadang-kadang taklid, ya, seorang ulama kadang-kadang bertaklid kepada ulama lain. Tentu tidak semuanya. Imam Nawawi walaupun terkenal, beliau adalah Syafi'iyah, banyak membela pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Tapi apakah semuanya dari alif sampai ya ucapan Imam Nawawi mengikuti Imam Syafi'i? Tentu tidak. Tentu tidak. Berapa banyak ucapan Imam Syafi'i yang Imam Nawawi tidak sependapat? Gitu. Ibnu Rajab akan terkenal Al-Hambali. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Gitu. Tapi apakah semua ucapan Ibnu Rajab mengikuti Imam Hambali? Tentu tidak. Bahwa dasar-dasarnya, istidlalnya, pengambilan dalilnya ini banyak mengikuti pemahaman Imam Hambali, ya. Tetapi tidak seluruh pendapat Imam Hambali diambil oleh Ibnu Rajab. Tidak semua pendapat Imam Syafi'i diambil oleh Imam Nawawi, dan itu seterusnya. Ya, karena mau tidak mau, yang namanya bacaan atau guru pengajar berpengaruh pada diri muridnya, mau tidak mau, dalam hal-hal tertentu. Jadi fitrah, ya. Maka para ulama kurang suka kalau di satu masyarakat itu yang di yang di situ thiqah kepada satu ulama, kemudian datang ulama lain, tentu sama-sama al-sunnah yang dimaksud, ya, kemudian berbeda dalam masalah fikihnya, tidak disukai, sebab nanti akan terjadi perbedaan dan kebingungan. Kecuali masalah manhaj tentu sama, ya, karena perbedaan itu buruk. Tentu yang dimaksud di sini adalah masyarakat, orang awam, orang umum, bukan pelajar. Kalau pelajar, ya tentu disuguhkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau pelajar tentu senang ketika melihat perbedaan lalu dibahas mana yang rajih, mana yang marjuh. Adapun orang awam, dia tidak sanggup. Gitu. Jangan membuat kebingungan, ya. Ketika itu merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, yang tidak menjurus kepada sunnah dan bid'ah, tidak menjurus kepada tauhid dan syirik, maka satu ulama, satu masyarakat mengikuti ulama. Ya. Maka ketika ada seseorang datang kepada Imam Al-Humaydi, ya, dari Bukhara, ya, beliau mengatakan, kenapa kalian tinggalkan Imam Bukhari di sana? Gitu. Tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Muhammad bin Ismail Imam Al-Bukhari. Yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan, jika teguh, tetap, jelas bahwa nazar itu adalah ibadah, fasarrafahu ila ghairillah, lalu hal tersebut ditunaikan untuk selain Allah, maka syirik, maka itu adalah syirik. Seperti menyembelih, puasa, sholat ditunaikan untuk selain Allah, maka itu syirik. Wa hadhihi qa'idatun fi tauhidil ibadah, dan ini adalah qa'idah, ini adalah dasar tentang tauhid ibadah. Ada tauhid ketaatan, ada tauhid ibadah, ya, yeah. Tauhid ibadah masuk ke dalam tauhid uluhiyah, ya, yeah. Begitu juga tauhid mulkiyah masuk di dalam. Para ulama tidak mengenal empat pembagian keempat tauhid mulkiyah, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang-orang tsibin harafiyyin. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid mulkiyah. Bahkan sebagian mereka tidak menyinggung-singgung tentang tauhid asma wa sifat. Mereka mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini masuk dalam uluhiyah, sebagaimana tauhid ibadah. Fa ayyu fi'lin kana ibadatan fasarrafahu lighairillah syirkun, maka amal apapun yang bersifat ibadah lalu dilaksanakan untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Berdoa ibadah, ucapan bahwa doa itu adalah ibadah langsung dari sana Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Adapun lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti daripada ibadah, saripati ibadah, maka lafaz ini dhaif. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Maka banyaknya orang-orang kaum muslimin yang mengatakan ya Syekh Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya Ali bin Abi Thalib, ya Abu Bakar, maka ini adalah syirik. Karena itu semua adalah berdoa, memanggil-manggil siapapun yang tidak ada di hadapan kita, maka itu adalah berdoa. Ya, maka tidak boleh kita mengucapkan lafaz-lafaz ya Fulan, ya Syekh Fulan, ya Rasulullah. Jangan. Ya, kecuali mereka di hadapan kita. Ya, Abu Bakar mengucapkan ya Rasulullah, Umar mengucapkan ya Rasulullah di hadapan Nabi, tentu boleh. Ketika Nabi wafat, maka tidak ada sahabat yang mengucapkan ya Rasulullah. Ya. Yang ketiga, anna nazar al-maksiyati la yajuzul wafa'u bih. Bahwasanya nazar maksiat itu tidak boleh dilaksanakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nazara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Maksudnya, jangan laksanakan nazar tersebut. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kita masuk bab baru, bab minasyirki al-izdi'adatu bighairillah. Termasuk syirik. Jadi min di sini bukan dari. Min di sini bukan huruf jar yang berarti an atau dari. Tapi min di sini adalah litab'in. Ya. Sebagian. Jadi maksud kalimat ini bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk syirik adalah isti'adzah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Mutlakah ini? Apakah seseorang ketika dia berlindung kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, pasti syirik? Jawabnya? Iya, tidak. Tidak mutlak. Loh, mana contoh minta perlindungan dan ternyata tidak syirik? Ya, bisa sebutkan contoh? Ya. Antum datang ke polisi, Pak Polisi, tolong lindungi saya sedang dikejar-kejar oleh penjahat. Nah, minta perlindungan. Syirikah? Tidak. Kenapa? Karena memang Pak Polisi sanggup melindungi dia dari kejahatan seorang perampok misalnya. Ya. Tapi kalau antum datang kepada dukun, dukunnya itu tua, kakek-kakek, jangankan melindungi antum, ya dipukul sekali sama antum, jatuh. Tapi antum minta perlindungan kepada dukun. Pak dukun, tolong lindungi saya. Tolong pagari saya. Tolong selamatkan saya. Saya sedang terancam bahaya, sudah saya disantet dan seterusnya. Maka ini syirik. Karena apa? Karena si dukun tidak mampu melindungi antum. Tidak mampu melindungi dirinya sendiri, saya tidak bisa. Ya, dengan apa si dukun ini bisa dan sok bisa, sok mampu? Dengan syaitan, dengan jin, ya, dengan mantra-mantra. Ini yang dimaksud dengan syirik. Ya, tidak sanggup. Begitu juga ketakutan. Ya, kalau antum takut kepada singa, takut sama orang gila, takut sama binatang berbisa, maka ini tidak syirik. Tapi kalau antum takut sama kris, takut sama jimat, takut rumahnya menghadap ke sebelah sana padahal mestinya sebelah sini, ya, ini syirik. Karena tidak ada asbab di situ. Ya, berarti ini tidak mutlak. Minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, ini tidak mutlak. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh beliau. Wa qaulullah ta'ala, beliau membawakan firman Allah ta'ala yang terdapat dalam surat Jin ayat 6. Disebutkan di situ wa annahu kana rijalun minal insi, dan sesungguhnya ada laki-laki dari jenis manusia. Ini khas di makna al-am. Apakah berarti tidak ada perempuan? Jawab, ada. Ya, umumnya laki-laki. Apakah perempuan tidak ada? Ada. Sebagaimana faedah yang sering kita pelajari bahwa apa yang menyangkut tentang diri laki-laki, maka otomatis itu menyangkut pada diri perempuan. Apa yang menyangkut tentang seseorang yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu menyangkut seluruh kaum muslimin. Ya. Kecuali kalau ada dalil lain. Ya. Nabi berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Tentu wasiat Nabi ini juga untuk kita semua. Kita haram mewasiatkan harta kita lebih dari sepertiga. Kalau aku mati, maka setengah hartaku untuk masjid. Tidak boleh, haram. Kalau aku mati, maka setengah hartaku untuk kaum muslimin. Tidak boleh, haram. Maksimal sepertiga. Walaupun Nabi ini hanya berpesan pada saat bin Abi Waqqas. Karena apa? Faedahnya pesan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya untuk satu orang, maka otomatis itu untuk seluruh kaum muslimin. Gitu ya. Nah, kecuali kalau ada dalil lain. Ya. Uzaimah bin Sabit Al-Ansari, kata Nabi, persaksiannya sepadan dengan dua orang. Nah, ini kelainan. Ya, kelebihan dari Uzaimah bin Sabit Al-Ansari. Maka kalau ada orang nikah dihadiri oleh satu orang saja, yaitu Uzaimah bin Sabit Al-Ansari, sah. Gitu. Tapi kalau disaksikan oleh selain beliau, selain Uzaimah bin Sabit, maka harus dua orang. Ya. Yes. Nah, intinya bahwa seluruh ketetapan Allah dan Rasulnya untuk satu orang, maka itu untuk seluruh kaum muslimin, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. Begitu juga laki-laki terhadap perempuan, perempuan dan laki-laki, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. Ini tidak ada. Ya. Yes. Ya'uduna birijalin minal jin, laki-laki dari jenis manusia minta perlindungan, memohon pertolongan kepada laki-laki dari jenis jin. Jadi ada sekelompok manusia yang minta tolong, minta perlindungan, minta rizki, minta manfaat dari jin. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Fazaduhum rohaqo. Saya terjemahkan apa adanya dulu ya. Karena ada dua pendapat dari dhamir ini. Ya. Kalau dhamir ini saya terjemahkan dengan apa adanya, maka artinya maka mereka menambah rohaq terhadap mereka. Nah. Mereka pertama siapa, mereka kedua siapa, khilaf bainal ulama. Ya, nanti akan dijelaskan. Kalau zadu di sini mereka pertama adalah jin, maka tentu hum di sini manusia. Maka diterjemahkan, maka jin-jin itu menambah rohak bagi manusia. Apa itu rohak juga akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Maka untuk sementara saya sebut rohak. Ya. Karena ada beberapa tafsiran, ada beberapa makna dari rohak. Bisa takut, bisa bodoh, bisa dosa. Ya. Intinya keburukan. Takut, bodoh, dosa, dungu. Ya. Maka manusia yang minta tolong pada jin, minta perlindungan pada jin, yaitu sihir, santet, pelet dan seterusnya, maka dia semakin bodoh, dia semakin dungu, dia semakin takut, ya, kepada jin itu, setan itu. Maka kalau ada pertanyaan, siapa manusia yang paling takut kepada setan? Para dukun, paranormal. Ya. Siapa orang yang paling tidak takut kepada setan, kepada jin? Yaitu orang yang jauh dari segala macam klenik ini, perdukunan ini. Ya, khurafat tahayul. Maka kalau antum melihat ada orang diam, tiba-tiba dia tahu, ya, sebentar lagi akan datang orang yang memakai baju merah. Enggak berapa lama datang betul orang berbaju merah. Ya. Atau dia mengatakan bahwa orang ini punya penyakit mah. Padahal baru kena. Dan ternyata betul. Ya. Padahal dia tidak memeriksa secara kedokteran. Tidak nanya apa yang kau rasakan dalam sehari-harimu. Tapi dengan melihat matanya misalnya atau merem saja, dia mengatakan orang ini kena penyakit anu. Pertanyaan. Apakah orang ini tadi, orang tadi, orang yang bisa meramal tadi punya kelebihan atau punya kekurangan? Jawab. Ya. Orang yang belajar tauhid melihat orang seperti itu tidak silau, tidak simpati, justru tercela di mata orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid, yang belajar tauhid dengan sebenarnya rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka melihat orang seperti itu adalah orang yang punya kekurangan, bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Bagaimana disebut kelebihan? Kerjasama dengan setan, kerjasama dengan iblis, ditolong oleh jin. Ini kekurangan yang luar biasa. Ya, maka lihat di antara dalil, banyak sekali dalil, di antaranya ada ayat ini, fazaduhum rohaqa. Maka jin-jin itu menambah manusia tersebut semakin takut, semakin bodoh, semakin dungu. Bagaimana enggak dungu? Bagaimana enggak bodoh? Ya. Pistol dia enggak takut, golok dia enggak takut. Begitu keris atau jimat dia takut. Nah, ular berbisa dia tidak takut, singa dia tidak takut. Ya, begitu jimat dia takut. Bodoh sekali orang seperti ini. Sangat-sangat bodoh. Sebodoh Abu Jahal lah. Dalam masalah tauhid. Ya, lihat saudara-saudara kita. Semakin hari semakin bodoh. Ya, ramalan-ramalan yang dijual oleh para kahin, para arraf, para dukun, para normal, yang sebagian besar dari mereka tidak menamakan dirinya dukun, tapi orang tua, orang pintar, bahkan kiai sebagian. Ya. Dan mereka menjualnya dan lari. Maka siapa yang mengatakan bahwa hari ini dakwah tauhid sudah lewat, yang penting hari ini adalah dakwah ekonomi umat, dakwah siasat syariah, dakwah persatuan umat, maka dia betul-betul tidak bisa melihat dengan matanya. Ya, lihat saudara-saudara kita hari ini sangat kasihan, terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam bidah. Maka dakwah besar hari ini adalah dakwah tauhid, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menyembah Allah satu-satunya, untuk tidak memohon kecuali kepada Allah, untuk tidak taat kecuali kepada Allah, untuk tidak takut kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Gitu. Ya, air orang yang bekerja sama dengan jin, maka jin itu menambah ketakutan dia. Maka dia takut sekali. Takut sekali. Ya. Subuh kesiangan sholat enggak berjamaah biasa. Begitu malam Jumat kliwon tidak memandikan kerisnya, takut luar biasa. Takut sekali, gemetar. Kenapa? Lupa tidak memandikan kerisnya di malam Jumat kliwon. Ya, sementara enggak sholat biasa saja. Ini bodoh sekali. Kepada Allah dia tidak takut. Kepada jin-jin itu yang memberikan syarat, ini kan jin, siapa? Bahwa engkau harus memandikan keris setiap malam Jumat Kliwon, ya. Bahkan kadang-kadang talbis yang sangat-sangat lihai, ya. Kalau sampai kamu ketinggalan sholat berjamaah, maka ilmumu hilang. Kalau sampai kamu berzina, maka ilmumu hilang. Ini adalah tipuan iblis. Tipuan iblis, dan lewat tipuan inilah kekuatan setan bisa masuk. ya. Sebab dia lakukan sholat itu, dia tidak tidak berani berzina, tidak berani minum khamar, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut ilmunya hilang. Ya. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Taimin rahimahullah. Wa annahu kana rijalun min al-ins, bahwa ada laki-laki dari jenis manusia. Al-waw harfu atf. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu bahwa waw di sini adalah waw atf. Ya. Apa waw atf? Menyambung dengan kalimat sebelumnya. Itu bisa lihat di surat Jin bahwa kalimat ini didahului dengan firman Allah annahu sama'a nafar min al-jin, ya. Nah, kemudian disambung dengan wa annahu, maka waw-nya adalah waw atf. Ya. Kemudian minal in itu sifat rijal. Manusia ini adalah sifat dari rijal yang pertama. Ya. Adapun minal jin ini sifat dari rijal yang kedua. Ya. Berarti dua sifat ini berbeda. Yang satu manusia, yang satu jin. Yang satu manusia, yang satu jin. Siapa yang minta pertolongan? Manusia. Siapa yang dimintai pertolongan? Jin. Dan jin ketika dimintai pertolongan ini, maka dia besar kepala. Ya. Karena apa? Karena jin itu adalah lemah, rendah, hina di mata manusia. Ya. Dan derajatnya jauh. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang diceritakan dalam Al-Quran, tidak ada satupun dari jenis jin. Semuanya dari jenis manusia. Ya. Dari satu kalimat ini kita tahu betapa derajat manusia jauh lebih tinggi dari jin. Ya. Manusia paling buruk siapa? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ya. Nah, sekarang jin paling buruk siapa? Ya. Paling rendah, paling hina, iblis. Ya. Mana lebih buruk, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, apa iblis? Jelas iblis. Ya. Maka seburuk-buruk manusia masih lebih buruk jin. Setaat-taat jin, sebaik-baik jin tidak mungkin menyamai derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terendah di antara 124.000 nabi. Ya, tidak mungkin. Ya. Bahkan Abu Bakar tidak mungkin. Tidak ada jin yang paling taat kepada Allah. Jin ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, jin yang paling taat, jin yang paling baik tidak mungkin mencapai derajat Abu Bakar, apalagi para nabi dan rasul. Maka kalau sampai ada manusia minta tolong kepada jin, minta bantuan kepada jin, lalu dia bisa menyihir yang tadinya benci jadi cinta, yang tadinya cinta jadi benci, yang tadinya dagangan tidak laris jadi laku berat dan seterusnya, maka jin betul-betul besar kepala. Ya, kalau dimintai bantuan seperti ini, maka berusaha sekuat tenaga jin itu untuk membantu manusia, tapi kekuatannya lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya, kekuatan jin, kekuatan sihir, kekuatan santet, kekuatan pelet, dan seterusnya, ini sangat-sangat lemah dibanding dengan kekuatan manusia. Ya, ayo menang mana? Santet apa nuklir? Nah, antum bisa jawab. Ya, enggak ada apa-apa sama nuklir. Ya. Enggak ada apa-apa. Santet bikinan siapa? Jin, setan. Nuklir bikinan siapa? Manusia. Maka kekuatan manusia jauh lebih besar daripada kekuatan jin. Ya. Santet 1000 kali mencatet berhasil 1-2. Ya. 1000 kali percobaan tiwalah, pengasihan, pelet, ya berhasil 1-2. Ya. Nah, ini kekuatan manusia, enggak usah pakai pelet. Ya, tapi dia ganteng kaya raya. Ya, ya enggak usah pakai pelet, menang. Eh, siapa pun mau rebutan ya. Akhwat begitu juga, akhwat yang cantik dan seterusnya, ya enggak usah pakai pelet, lagi berebutan. Kekuatan apa? Kekuatan manusia. Kekuatan akhlaknya, ilmunya. Gitu. Maka orang yang lari ke dukun paranormal, klenek-klenek seperti itu, betul-betul bodoh sekali, lemah sekali, hina sekali, menghinakan dirinya di hadapan syaitan, menghinakan dirinya di hadapan jin, ya. Dan mereka selalu mengikuti perintah syaitan. Ya, ada di antara mereka yang berpenampilannya mirip dengan syaitan. Ya. Dari wajahnya, pakaiannya, ya, itu perintah siapa? Perintah setan. Syarat dari setan. Ada yang disuruh begini, ada yang disuruh begitu. Ya. Ada yang disuruh jangan sampai tumbuh rambut, harus terus digunduli. Perintah siapa ini? Perintah setan. Karena Islam mengharamkan penggundulan rambut kecuali dalam tahallul, setelah selesai umroh atau haji. Maka di luar dua sifat ini haram bagi kita menggunduli rambut sampai habis, tidak boleh. Ya, kecuali penyakit dan seterusnya. Nah, ini diperintahkan oleh jin. Gitu ya. Wa qawluhu ya'uduna. Ucapan Nabi ya'uduna yang artinya berlindung. Al jumlah itu kabarkan. Jumlah ini, jadi ya'uduna ini adalah jumlah, ya. Karena ya'uduna ini singkatan dari hum ya'uduna, berarti sudah merupakan jumlah, sudah merupakan kalimat. Karena dalam bahasa Arab disebut kalimat kalau ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, sudah disebut kalimat, ya. Kalau kalimat itu diawali dengan fi'il dulu, maka disebut jumlah fi'il. Kalau kalimat itu diawali dengan isim dulu atau mubtada, maka disebut jumlah ismiyah. Ya. Nah, ini sudah ada isimnya. Mana isimnya? Hum. Ya. Hum. Karena ya'uduna otomatis hum ya'uduna. Oke. Ajlisu itu otomatis ana ajlisu. Ya. Tajlisu itu otomatis anta tajlisu. Kan begitu. Tajlisina otomatis anti tajlisina. Berarti ada isimnya, ada mubtadanya, hanya dibuang karena percuma, karena dari tajlisina sudah dipahami bahwa itu ada anti di situ. Dari tajlisuna ada antum di situ. Dari yajlisuna ada hum di situ. Jadi ya. Nah, ini tidak dikenal dalam bahasa kita. Ya, kalau dalam bahasa kita duduk, tentu ada pertanyaan siapa yang duduk? Makan siapa yang makan? Karena saya juga makan, kamu makan, mereka makan. Ya, enggak menjadi makin, enggak menjadi makun, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, akulu jadi takulu, jadi nakulu, jadi takuluna, jadi takulina, jadi yakuluna, ada berapa? Ada berapa? Hah? Iya, 14. 14. Ya, betapa kayanya bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia cuma satu, makan, makan saja. Mau kamu, mau dia, mau mereka, mau mertua, mau siapapun, ya, makan. Ya. Bahasa Arab 14. Bahasa Inggris ada berapa? Ya. Cuma dua barang ya, tambah S doang lah. Ya, cuma dua aja. Ya. Bahasa ini 14. Ya. Kata Arab. Al-jumlatu khabarkana, jumlah tersebut, kalimat ini adalah khabarkana. Ya. Karena ada lafaz kana di sini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna, berarti ini khabarnya. Ya. Dan dikatakan azabihi waladabih, berlindung kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Ini ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Kalau al-iyad azza ya'udu mimma yuqafu, dari apa yang kita takuti. Ya. Berlindung dari penyakit, berlindung dari kemiskinan, berlindung dari bencana. Itu. Adapun la za ya'udu ini menginginkan. Itu. Menginginkan kekayaan, menginginkan kesembuhan, menginginkan kesejahteraan. Ya. Kepada siapa? Harus sama kepada Allah. Jadi berlindung dari kemiskinan, kita harus berlindung kepada Allah. Berlindung dari kekufuran, kita harus berlindung kepada Allah. Berlindung dari bencana, kita harus berlindung kepada Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Menginginkan kekayaan, menginginkan rezeki, menginginkan umur panjang dan seterusnya, mohon kepada Allah. Ini. Kemudian beliau membawakan ucapan penyair yang sangat terkenal di sini, yang intinya bahwa itu semua tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah. Jadi berlindung harus kepada Allah, memohon juga harus kepada Allah. Ya'uduna birijalin minal jin أي يلتجئون إليهم مما يحاضرونه yaitu menyandarkan diri mereka meminta pertolongan dari apa yang mereka takuti. Ya, yadunnuna annahum yu'idunahum, mereka menyangka bahwa jin-jin itu bisa melindungi mereka. Ini adalah sangkaan. Dan jin tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jin tidak bisa berbuat apa. Ya, tanpa izin Allah. Ya. Walakin zaduhum rahaqa. Tapi justru jin-jin itu menambah rohak bagi manusia itu. Apa rohak tadi? Tambah dungu, tambah takut, tambah dosa. Ya. Ay khaufan wa dhu'ran. Sama arti takut, ya, lari. Wakanatil Arabu fil Jahiliyyati idza nazalu fi wadin nadau bi'a'la aswatihim. Dan kebiasaan sebagian orang Arab di zaman Jahiliyah, jika mereka singgah di satu tempat, di satu lembah yang kosong, yang tidak biasa dihuni orang, maka mereka teriak dengan suara tinggi. A'udhu bi sayyid hadzal wadi. Aku berlindung kepada sayyid, kepada penguasa wadi ini, lembah ini. Mirip sebagian kaum kita. Ya. Walaupun dengan bahasa yang agak berbeda. Ya. Yang menunggu, ya. Oh, sing bau reksa. Ya. Oh, macam-macam. Ya, bahasanya. Penunggu kali ini, penunggu laut ini, seolah kekuasaan Allah tersaing oleh kekuatan lain yang ada di kali itu, yang ada di laut itu. Ya, mirip. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akan ada di kalangan umatku yang akan mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ini terbukti. Ya, bahkan sebagiannya lebih buruk dari orang jahiliyah. Orang jahiliyah berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu di saat senang, lapang. Adapun di saat sulit mereka bertauhid. Di saat sulit terombang-ambing di atas laut, ya, hampir karam itu kapalnya, maka mereka hanya teriak satu kata, Allah, Allah, la ta'uzahu bal manat, mereka lupakan. Ya. Di saat sulit mereka ingat Allah saja. Ah, begitu Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, maka mereka kembali sebut nama Allah, kembali sebut nama Lata Uzza Hubal di persekutukan. Allah disembah, Lata Uzza Hubal Manat disembah. Allah dibesarkan, Lata Uzza Hubal. Mirip kaum kita. Ya, salat-salat, ya. keris dibesarkan. Sholat-sholat memberikan persembahan di sawah mereka di pantai selatan. Nah, ini hakikat syirik seperti ini, menyekutukan Allah, dan ini dosa terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari ini. Zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, itu semua kalah dengan syirik. Karena itu semua ada harapan ampun. Orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang berjudi, ada harapan ampun. Adapun orang yang berbuat syirik, tidak ada harapan ampun. Ya, Anissa. A'udhu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Ini ucapan orang-orang jahiliyah kala itu. Aku berlindung dengan sayyidnya, penguasanya lembah ini, dari kebodohan, keisengan, kejahatan kaumnya. Gitu. Jadi mereka langsung minta perlindungan kepada sayyidnya. Yang dimaksud sih kemudian beliau membahas lafaz roha. Apa yang dimaksud dengan roha? Aizu'ran wa khawfan, ketakutan, kekhawatiran. Sekali lagi masuk di dalamnya kedunguan, kebodohan, ya, dan dosa. Balir roha asyaddu min mujarradil doha wal khawf. Tetapi rohak ini lebih besar, artinya lebih takut lagi, lebih keras sifatnya daripada du'ar dan khauf. Faka'annahum ma'a du'arihim wa khaufihim arhaquhum wa ad'afuhum syaih. Maka seolah-olah orang yang paling du'ar, orang yang paling khauf ini dialah roha. Ya. Fadz'ar wal khaufu bil qulub war rahab bil abdan. Dan secara bahasa digunakan oleh orang-orang Arab bahwa du'ar dan khauf itu menyangkut hati, adapun roha menyangkut badan. Ya. Maka kita lihat di sebagian para dukun, sebagian paranormal itu ada fisik mereka yang kelihatan, ya, yang kelihatan lemah, yang kelihatan beda dari yang lain, ya, dan ada juga yang tidak kelihatan, ya, yang tersembunyi dan mereka sembunyikan. Ini sebagai satu bentuk perjanjian dengan setannya, karena setan tidak mungkin memberikan, tidak mungkin membantu dengan cuma-cuma, ya. Setan jin bukan orang baik, ya. Tidak mungkin dia membantu tuannya itu, si dukunnya itu tanpa bayaran, tidak mungkin. Bahkan bayarannya mahal, sangat mahal. Apa? Syirik. Syirik. Ya, harga yang sangat mahal. Wa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna al-isti'adata bil jin haram. Ayat di atas menunjukkan bahwa isti'adah, memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada jin, haram. Siapapun dia, mau bergelar kiai, mau orang nyebut dia ulama, kalau dia minta tolong kepada jin, kalau dia minta perlindungan kepada jin, maka dia telah berbuat haram. Lihat ayatnya ini. Ya, dalil kita adalah ayat, dalil kita adalah hadis. Qala Allah wa qala Rasul, bukan kiai, bukan ucapan bulat, bukan ucapan bulat. Gitu. Ya. Jangankan hanya seorang kiai ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani menguasai jin. Cerita yang sering saya sampaikan di majelis ini bahwa Nabi mencekik jin sampai Nabi mengatakan, "Aku masih merasakan dinginnya air liur jin itu menetes di jempolku, di tanganku, karena dicekik oleh Nabi. Nabi sedang sholat diganggu." Ya. Kemudian aku mau ikat jin itu di tiang masjid, biar besok dibikin mainan sama anak-anak. Kesel rupanya Nabi. Ya, lagi sholat diganggu. Tiba-tiba kata Nabi, aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan, kebisaan, keahlian yang tidak mungkin akan dimiliki oleh siapapun selain aku. Apa yang dimaksud? Menguasai jin. Adapun kerajaan menguasai manusia, ini tentu boleh ditirukan oleh siapapun. Dan Allah berikan kekuasaan bukan hanya kepada Nabi Sulaiman, tapi juga diberikan kepada Nabi Yusuf, diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Abu Bakar Umar. Maka yang dimaksud jangan engkau berikan kepada siapapun selain aku adalah beliau menguasai jin. Beliau menguasai jin. Maka doa ini telah dikabulkan oleh Allah. Maka Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada siapapun, yaitu kekuasaan menguasai jin, bekerja sama dengan jin. Ya, artinya tidak halal lagi. Kalau hari ini ada manusia yang bisa menguasai jin, bekerja sama dengan jin, mungkin bisa, tapi itu haram, tidak halal lagi. Di zaman Nabi Sulaiman masih halal. Perbedaan hukum seperti ini, perubahan hukum seperti ini kan banyak. Dulu ziarah kubur haram, lalu dihalalkan. Dulu nikah mut'ah, nikah untuk sebulan saja, untuk seminggu saja, pernah dihalalkan, lalu diharamkan. Ya, dulu siapa yang jima tidak mengeluarkan air mani, enggak usah mandi, ini dihapus dan seterusnya. Maka dulu Allah pernah menghalalkan manusia menguasai jin. Itu dulu di zaman Nabi Sulaiman. Semenjak Nabi Sulaiman berdoa dengan kalimat tadi, maka haram bagi siapapun menguasai jin, bekerja sama dengan jin, minta tolong pada jin. Di antara ayatnya adalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW tidak berani. Maka dilepas lagi. Setan jin yang sudah dicekik oleh Nabi ini dilepaskan lagi. Karena beliau tidak berhak. Maka bagaimana hari ini seorang ustaz, seorang kiai mengaku punya 500 jin, 100 jin bekerja sama dengan jin. Nabi saja tidak berani. Ya, maka tepat ucapan beliau, Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, annal isti'adata bil jin haram. Bahwa minta perlindungan, minta pertolongan pada jin hukumnya haram. Ya. Li'annaha la tufidul musta'in. Karena hal itu tidak akan si jin-jin itu bukan orang yang bisa memberikan perlindungan. Ya, tidak bisa sama sekali. Ya, masuk waktu itu kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.